الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang terdahulu berhubungan dengan adab yang keempat, yaitu hendaknya seorang alim atau seorang mudarris mencintai para thalabah sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. Nah, demikian pula menyakiti dirinya apa-apa yang menyakiti para thalabahnya. Dan ini secara umum seyogianya ada pada diri mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hadis siapa ini? Anas bin Malik mandoa muttafaqun alaih. Baik. Dan juga Ibnu Jabbar membeberkan dalam mensikapinya hendaknya dia bermuamalah sebagaimana dia naam mensikapi anak-anaknya sendiri, dan bersabar atas ketidakbebasan akhlak sebagian mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa yamsutu 'udrahu bihasabil imkan, dan hendaknya dia sudah ketemu, wa yamsutu 'udrahu bihasabil imkan. Nah, dan hendaknya dia meluaskan udhurnya sesuai dengan yang dimungkinkan. Dalam artian selama masih mungkin untuk diberi udzur, beri udzur. Baik. Wa yuqifuhum 'adzalika 'ala ma sadara minhu binashhin wa talaqqufin. Dan bersama dengan itu hendaknya dia memberitahu. Ya yuqifuhu, yakni maksudnya diberitahu, ini loh kesalahanmu, ini kekeliruanmu. Nah, agar apa, dia tahu sisi mana yang harus dia perbaiki. Nah, semua ini bilus hin wa talaktufin, dengan nasihat dan talaktuf, kelemah lembutan. Dan yang dinamakan nasihat ikhwan fillah yaitu iradatul khair namlil mansuhilah, yaitu keinginan kebaikan agar bisa didapat oleh orang yang dinasihati. Maka ketika menasihati ya khanibillah, namdaknya dipilih cara yang paling bagus. Nah, oleh karena itulah, karena banyaknya manusia keliru dalam menerapkan nasihat ini. Terkadang inginnya nasihat tapi ternyata jatuhnya adalah ta'yir, celaan. Akhirnya bukan enam kebaikan yang didapat, tapi persengketaan dan permusuhan. Karena pentingnya hal ini, nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala qanifillah mengarang kitab khusus, yaitu apa? Nah, tayyib al-farq bainan nushhi wat ta'yir. Nah, perbedaan antara nasihat dan ta'yir, celaan. Baik. Dan keduanya sangat berbeda fanifilah, dari isi hasilnya dan dari isi niatannya. Walaupun terkadang orang yang melakukannya mengucapkan satu kata yang sama, yaitu ingin menasihati. Nah, seorang muslim, terlebih lagi para thalabatul ilm, terlebih lagi para da'i ilallah, lainnya bisa membedakan mana ini nasihat, mana ini celaan. Nah, baik, mana Nah, nasihat yang memang diinginkan untuk membangun, untuk bisa tercapai kebaikan, atau mana sekedar celaan, apalagi sekedar apa asal naan bunyi. Karena banyak akan bilang permasalahan terjadi dikarenakan lisan. Nah, dikarenakan lisan. Kata orang Jawa ngerurui. Ya. Tahu ngerurui. Nah, daripada tidak ngomong mending apa sudah ngomong aja. Nah, mungkin nasihatnya ingin bagus. Nah, tapi caranya yang tidak tepat. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan celah bagi syaitan. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, nah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau semakin kuatnya ukhuwah. Nah, perkataan yang baik mendatangkan keridhaan Allah atau merekatkan ukhuwah, menyambung silaturahim. Nah, kalau tidak mampu, maka nah diam. Karena lisan banyak sekali alhamdulillah menimbulkan berbagai macam bala. Wala bita'nifin wa ta'assufin. Ini. La bita'nifin wa ta'assufin, yaitu tidak dengan celaan dan menjatuhkan. Nah, dicela, dijatuhkan. Kenapa? Fitrah manusia ikhwan fillah tidak suka. Tidak suka kritikan. Nah, fitrah manusia tidak suka kritikan. Apalagi kalau yang mengkritik mungkin apa? Dilihat tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan olehnya. Nah, jadi ingat apa? Orang apa main bola ikhwan fillah, orang yang komentator banyak. Komentator iya, komentator dari luar seakan-akan dia bisa, ya, suruh nendang bola, inginnya ke arah timur, nah larinya bola ke arah barat. Ya, komentator bisa ya, panitia pintar. Tapi gantian disuruh terjun enggak akan bisa. Enggak akan istiqomah. Ini penting. Terkadang orang demikian. Nah, dan ketika menasihati ini, la bita'ni min wala ta'assubin. Jangan dengan apa taknif celaan yang kasar, kemudian juga apa menjatuhkan. Karena yang seperti ini tidak membangun kafanifila. Akhirnya yang timbul bubrah, enam kaim rusak, tidak tercapai tujuan. Qasid dan bidzalika husna tarbiyatihi, memaksudkan dengan hal tersebut bagusnya dalam mendidik. Ini. Ini penting kan. Ketika mengkritik ya juga harus lihat naan, lihat nanti kira-kira bisa dicapai enggak kritikan ini. Kalau memang kritikan ini enggak akan apa? Enggak akan dicapai hasil ifanifillah, ya ditunda. Ditunda sampai waktunya bisa tepat untuk apa disampaikan kritikan tersebut agar apa? Agar membangun. Nah, agar membangun. Karena terkadang apalagi ketika kritikan disampaikan di muka umum atau di tengah-tengah, nah atau di depan teman-temannya atau di depan orang, ini juga akan nah, menimbulkan apa? Menimbulkan ego. Ya orang, nah biasanya ingin mempertahankan diri, nah mempertahankan diri akhirnya, nah al-haq terkadang ditolak. Jadi bagus-bagusnya kita untuk bisa meletakkan nasihat pada tempatnya, yang semua itu dan dibangun di atas landasan yang paling utama, yaitu apa ini? Qasid dan bidzalika husna tarbiyati wa tahsina khuluqi. Setiap orang tua dan ini harus apa? Harus ada. Nah, ketika marah ya jangan apa? Sifatnya taknif dan ta'assub. Kan ini tidak akan membangun anak. Anak akan menjadi apa? Tidak punya Nah, kepekaan dan tidak akan berkembang bagaimana nah pemikirannya, akalnya akan kurang berkembang karena dia akan tertahan. Ingin punya ide, karena setiap punya ide disalahkan. Setiap ingin berkembang selalu apa disalahkan atau dibentak, akhirnya tidak bisa berkembang. Nah, tapi nah diarahkan kan ini, diarahkan ada kekeliruan, diarahkan. Nah, baik. Terkadang anak punya ide ingin bantu orang tua, tapi jadinya apa? Jadi malah enggak karuan. Nah, ini niatnya sudah bagus. Niat sudah bagus, sudah enggak usah bantu-bantu. Nah, ini enggak betul lah. Nah, enggak usah bantu-bantu, akhirnya sudah besok cuek sama orang tuanya. Salah sendiri. Nah, baik. Ingin bantu namanya anak, kadang bantu ya ingin. Bapaknya ngejat ingin dicek. Nah, ingin ikut ngejar, akhirnya tapi enggak jadi ya kan. Akhirnya diarahkan. Itu sudah berarti oh, ada niat anak, anak ini punya apa? Punya semangat untuk bantu, tapi diarahkan ini. Atau nanti kalau sudah besar dan seterusnya. Ini penting kan Pak. Nah, jangan ta'nif dan ta'assuf. Dan banyak hal yang harus apa? Seorang bisa peka. Wa tahsina khuluqi, dan juga memaksudkan untuk memperbagus akhlaknya. Wa islaha sya'ni, dan memaksudkan untuk apa memperbaiki keadaannya. Fa in urifa dzalika li dzaka'ihi bil isyarah fala hajata ila sharihil ibarah. Ini juga penting. Atau fa in arafa lebih bagus. Arafa maksudnya mudarris atau alim. Fa in arafa al alimu dzalik. Saya ulangi. Fa in arafa dzalika li dzaka'ihi bil isyarati fala hajata ila sharihil ibarah. Yani fa in arafa na'am at-talib, bukan alim. Apabila talib sudah mengetahui yang demikian itu, dalam artian apa? Kekeliruan dia tahu. Na'am, karena kecerdasan dia sekedar dengan isyarat. Diberi isyarat saja manifila sudah sadar oh, aku salah. Maka tidak butuh yang seperti ini apa? Dengan apa? Dengan ibarat yang tegas. Nah, dengan ibarat yang tegas. Dengan ibarat yang na'am langsung. Tapi terkadang cukup dengan isyarah. Nah, karena sebagian anak-anak panitia cerdas. Diberi isyarat saja sudah paham. Nah, yang seperti ini biasanya malah kalau di secara langsung sakit hati. Nah, sakit hati. Ada anak-anak yang memang tidak bisa dibentak. Ada anak-anak yang tidak bisa dikasari. Tapi dengan apa? Dengan isyarat sudah paham. Tapi ada juga yang bebal. Kalau tidak apa? Tidak digusa, tidak akan jalan. Nah, tidak akan jalan. Jadi beda-beda. Wa illam yafham dzalika illa bi sharihiha atabiha wa ra'at tadrija fit talattuf. Dan apabila dia tidak paham, nah yang demikian itu yaitu tidak paham kekeliruannya, sesuatu yang dikritikkan padanya kecuali dengan nah penegasan, maka dia mendatangkan penegasan itu dengan tetap memperhatikan apa tahapan dalam apa dalam nah menyampaikan secara lembut. Pertama, kemudian naik nah memperhatikan keadaan orang yang ingin dinasehati. Kenapa Al-Fani bilang? Karena nasihat bukan sekedar pelampiasan. Karena sebagian orang mengatakan aku telah menasihati, tapi sebenarnya melampiaskan amarah. Ini tidak betul. Melampiaskan kemarahan ini bukan nasihat. Nasihat Al-Fani bilang, kita menginginkan kebaikan atas orang yang kita nasihati. Jadi bagaimana caranya agar kebaikan itu bisa tercapai? Nah, bisa tercapai. Ini yang penting. Nah, wa yu'adzibu bil adabis saniyah, dan hendaknya dia mengajarkan adab dengan adab-adab yang mulia. Wa yuharriduhu 'ala al akhlaqil mardiyah, dan memberikan dorongan. Nah, untuk apa berakhlak dengan akhlak yang diridhai. Wa yusihi bil umuril 'urfiyah 'ala al awdha'i syar'iyyah. dan mewasiatkan dia dengan perkara-perkara yang sesuai dengan kebiasaan manusia, tapi tentunya apa? Di atas naam koridor yang syar'i. Dalam artian apa? Naam perkara-perkara kebiasaan manusia terkadang butuh diketahui ya khanibillah. Diketahui oleh seseorang, tapi tetap apa? Di atas batasan-batasan yang syar'i. Nah, di atas batasan-batasan yang syar'i. Karena masing-masing tempat ada kebiasaannya. Nah, masing-masing tempat ada kebiasaannya. Pada sebagian tempat akhwanifillah, orang jalan tidak tegur sapa, tidak masalah. Nah, tayyib, tidak tegur sapa, tidak masalah. Tapi pada sebagian tempat, orang lewat kok. Nah, kita tidak menegur, ini jadi masalah. Nah, ini termasuk apa? Perkara-perkara urf, perkara-perkara kebiasaan, adat istiadat yang seorang talib di mana dia berada butuh untuk apa? Dia mengetahuinya. Tapi tadi alal awdha'i syar'iyyah. Harus apa? Dia letakkan di atas batasan-batasan yang syar'i. Nah, kalau suatu adat kebiasaan tidak sesuai dengan syariat, ya tidak perlu diperhatikan. Tapi apabila itu sesuai dengan syariat, tidak bertentangan, misalnya masalah tegur sapa, ya salam kemudian ditambah. Nah, karena memang kalau sekadar salam saja mungkin pada sebagian kaum malah aneh, ya, ya salam kemudian disapa. Nah, atau yang lainnya. Baik. Barakallahu fiikum. Ini tanda yang bagus juga khanifillah untuk kita semua, terutama dalam masalah nasihat tadi, dalam masalah menasihati, dalam masalah mengkritisi. Dan sehingga yang dicapai adalah kebaikan, bukan apa? Bukan kerusakan. Yang semua itu bersumber dari apa? Niatan yang bagus. Niatan saja khanifillah terkadang tidak menghasilkan dan sesuatu yang bagus kalau caranya keliru, apalagi kalau sudah niatan sejak awal sudah tidak bagus. Nah, barakallahu fiikum. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.